Selamanya seandainya. Coba mengharungi segala rindu. hati ini kau tetap ku cinta. Ku semadikan kenangan di dalam jiwa, hanya doaku dirimu bahagia untuk yang tak terduga terpisahlah kita selamanya. Walau kita telah cuba mengharungi segala rintangan yang mendatang, sebagai insan yang tidak berdaya terpaksa thank you.